membocorkan jawaban ketika UAS, boleh apa tidak? Ente berharap jawabannya boleh. Tidak boleh. Karena apa? Di kertas itu sudah anu, dokumen negara, sangat rahasia. Membocorkan dokumen negara, hukumnya haram. Jadi hukumnya haram, tidak boleh. Jadi kalau dibocorkan, hukumnya haram. Tapi kalau dibungkus buat gorengan, boleh. Biasa kan anak beli gorengan di samping jalan, kertas pembungkus dia itu kertas ujian, tertulis dokumen negara, sangat rahasia. Nah itu boleh. Maksudnya apa? Ujian yang sudah dulu, maksudnya 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Boleh. Tapi kalau ujian yang menganu, yang akan diujikan ini, lah hukumnya haram, tidak boh, tidak boleh. Jadi jangan dianu, ini ada yang jual beli soal ketika ujian. Jelas hukumnya haram, masuk dalam kategori sogok menyogok. La'anallahu rasiyul murtasi, Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok. Yang disogok aja dilaknat oleh Allah, apalagi yang menyogok. Nah itu ya, kecuali tadi itu kertas gorengan itu. Boleh, tapi kertas gorengan yang dulu-dulu. Loh, bu, enggak boleh bu gorengan apa? Dokumen negara sangat rahasia yang dulu-dulu. Dengan catatan di kertas itu tidak ada nama Allah. Pernah dulu beli paku pakai kertas Al-Qur'an. Untuk bilamin. Dan itu bagaimana hukumnya haram kalau dia orang Islam bisa murtad karena menghina agama Allah. Lalu bagaimana ini? Saya cuma dapat di Quran napuk enggak dipakai orang, dibaca enggak kebaca. Jadi tak jadiin pembubuh saya. Hukumnya enggak boleh. Jadi kalau nemu dibakar, enggak boleh. Mubazir, mubazir selain Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini enggak boleh kalau ada nama Allah ini itu ambil, selamatkan. Kalau dia minta bayar, kamu bayar saja untuk menolong agama Allah. Kamu selamatkan, lalu kamu bakar di rumah kamu. Insya Allah, Allah akan rezeki. Ganti rezeki kamu dengan rezeki yang berlipat-lipat, kan? Ganda. Wallahu a'lam bishawab.